Dinawing nan dala piang lana hila kanangan lamo dingin nyum malam ko manusia ke dalam dado tiado lai dayo balinang lam si ayam mato angan kini tinggal bayangan indah kamu kata hula ku rindu menganyo kini datangnya latih yang denai manahan seso tiba tangga dalam luko nan de rentang bongkan saki kamando de naik kamanganu ku diam hari sasalam tibo hati kola pada mambiru jantung kola angui tak seso hilang lang rindu dingin nyum malam ko manusia ke dalam dado tiado